Biasanya gak ada ginian loh. Saya langsung duet bareng Mas Jerry di sini. Ada isyarat cinta bareng Balilin Herlina. Mas Jerry Mahesa. Bareng-bareng semua benda. Kau tanya isyarat cinta. Terima kasih.